Berulang kali ku mencoba, selami cinta suka dan duka. Datang dan pergi tinggalkan kenangan. Mungkinkah mentari cintaku masih ada? Sampai akhirnya kutemukan engkau, sepenggal jiwa yang tersedia bagiku sejak dulu. Biarlah ini menjadi yang terakhir, selamanya bersama bersatu dalam kasih. Terima kasih cinta, kini ku tak bisa hidup tanpa dirinya. Demikianlah artinya untukku keajaiban cinta, telah menunjukkan hanyalah kasih kita berdua sampai ajal memisahkan kita. Sampai akhirnya ku temukan engkau, sepenggal jiwa yang tersedia bagiku sejak hidup tanpa dirinya. Demikianlah artinya untukku keajaiban cinta, telah menunjukkan hanyalah kasih yang sanggup mempersatukan kita berdua sampai ajal memisahkan kita. Kita.